dan kecintaan Allah kepada hamba itu terbit dengan sunnah dan tuntunan Sayyidina Muhammad. Kuntum tuhibun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mencintai Allah, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian agung dan luhurnya Rabbul Alamin memperindah kehidupan setiap keturunan Adam yang mau beriman kepada Allah, yang mau mengikuti tuntunan sang Nabi, yang mau menghiasi jiwanya dengan kedamaian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, orang-orang yang beriman itu tenang hatinya dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan pikir kepada Allah lah tenang dan damainya sanubari. Hadirin hadirat, satu nama yang maha tunggal dan maha abadi yang jika diingat akan menimbulkan kedamaian, menenangkan seluruh sel tubuh kita, membawa kedamaian pada seluruh sel tubuh kita, dan membawa aura kemuliaan yang terbit dan muncul dari sanubari kepada seluruh tubuhnya dan kepada alam sekitar. Dr. Herbert Benson dari Universitas dari Fakultas Kedokteran di Universitas Harvard menemukan satu penemuan yang sangat mengejutkan. Setelah ia mempelajari cara untuk membawa kedamaian dan ketenangan bagi manusia, belasan tahun ia mempelajari dan mencari, ia menemukan satu penemuan yang sangat mengejutkan. Apa penemuannya? Tidak pernah ada kedamaian yang ia temukan bisa mendamaikan seorang manusia, ketenangan hatinya, kecuali dengan iman kepada Allah. Dan tidak pernah ada kedamaian yang mencapai hebatnya orang yang beriman kepada Allah dibanding iman kepada apapun selain. Mengingat air terjun yang indah, mengingat gunung yang indah, mengingat kekasih, mengingat kenikmatan, apapun yang ia perbuat untuk mencapai kedamaian, belum ada satu metode yang mereka temukan yang tidak ia temukan, terkecuali kedamaian itu sangat memuncak ketika manusia mengingat Allah. Hadirin, maka ia menyimpulkan, Dr. Herbert Benson dari Fakultas Kedokteran di Harvard, bahwa keturunan Adam memang telah dicipta untuk hanya taat dan beriman kepada Allah, yang dengan itu tenanglah jiwanya, yang dengan tenang jiwanya maka tenanglah seluruh tubuhnya dan terpengaruh seluruh sel tubuhnya. Demikian indahnya penemuan demi penemuan membuka keluhuran ilahi, dan Allah sudah berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah akan tenanglah sanubari. Wahai jiwaku dan jiwa kalian yang sering diombang-ambingkan dalam gelombang kehidupan, tak dalam limpahan kenikmatan hingga terjebak pada kekufuran dan tidak bersyukur, atau kepada kesusahan hingga terjebak kepada tidak sabar terhadap Allah dan kufur. Gelombang itu terus mengombang-ambingkan keturunan Adam. Namun ketika jiwanya telah menyimpan aura kekuatan terbesar di alam semesta ini, yaitu Allah Jalla wa'ala, maka ia akan tepat. Apapun yang terjadi tidak akan bisa mengendongnya, karena dia jiwanya bersama Allah Jalla wa'ala. Kalau sudah jiwanya dan sanubarinya bersama Allah, mengingat Allah dalam kemuliaan Allah, maka ia berada di dalam lingkungan benteng kekuatan Allah Jalla wa'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang kita dengar diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasad, la tafadadu, wa la tahasadu, wa la tadafaru, wa kunu ibadallahi ikhwana, wa la yahillu li muslimin ayah jua akhahu fawqa thalathati ayyam. Janganlah kalian saling membenci, kata sang Nabi. Kenapa? Kita akan menjelaskan. Karena kebencian itu akan membawa kerusakan di dunia dan akhirat. La tabaghadu wa la tahasadu. Jangan saling dengki. Lihat saudara kita mendapat kenikmatan, jangan dengki sendiri. Karena yang Maha memberi masih tetap memberi dan bisa memberi kepada siapapun dari hamba-hambanya yang lain. La tahasadu wa la tadabaru. Jangan saling membelakangi. Tadabaru itu maksudnya adalah orang yang ketika jumpa dengan saudara muslimnya buah muka. Ini tadabaru. La tadabaru. Kesimpulannya adalah jangan bermusuhan. La tadabaru. Wala yahil li muslim ayahyal akhahu fawqa thalathati ayyam. Dan tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk bermusuhan melebihi 3 hari. Sebelumnya sang Nabi mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwan. Jadilah kalian sesama hamba Allah itu bersaudara. Sesama muslimin itu bersaudara. Persaudaraan yang lebih erat dari persaudaraan pertalian darah. Karena kalau saudara pertalian darah, wafat berpisah. Tapi kalau saudara di dalam iman, wafat di dunia, di barzakh dan di akhirat tidak pernah berpisah. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Makin kita menyambung hubungan dengan manusia sesama yang beriman, sesama muslimin musliman, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan semakin menyambung kasih sayangnya kepada kita. Semakin seseorang tidak memiliki kebencian kepada orang lainnya, makin indah hidupnya dunia dan akhirat. Para ilmuwan dalam penemuan terakhir di Amerika Serikat menemukan satu penemuan yang menakjubkan, bahwa ketika seseorang itu marah atau timbul sifat benci di dalam dirinya, maka keluarlah di pada tubuhnya itu hormon-hormon emosi, hormon-hormon yang mendorong kepada terpicunya jantung untuk apa? Otot-otot yang ada di jantung ini membutuhkan oksigen yang lebih banyak karena terlepasnya hormon-hormon emosi. Marah seseorang atau yang benci pada sesuatu, benci pada orang lainnya atau lainnya, maka itu akan menyebabkan terlepasnya hormon-hormon tersebut, dan itu jika terjadi akan membuat kebutuhan yang berlebihan atas oksigen di otot-otot jantung yang tidak bisa dipenuhi oleh paru-paru kebutuhan oksigen itu. Berbeda dengan orang yang berlari, jantungnya berdebar cepat tapi tubuhnya bergerak. Tapi kalau tubuhnya tetap diam saja, tinggal benci dan kemarahan saja yang muncul, maka jantungnya berdebar dengan keras dan otot-otot jantungnya membutuhkan oksigen yang lebih yang tidak bisa dipenuhi oleh paru-paru. Apa pantas kejadian setelah itu? Itu menyebabkan pengentalan keping-keping darah di jantung. Apa menyebabkan, apa yang akan terjadi setelah itu? Hal itu menyebabkan seringnya terjadi serangan jantung. 60% serangan jantung terjadi pada orang yang sering marah dan sering benci kepada orang lain. Penemuan yang lebih menakjubkan, mereka meneliti orang-orang yang sakit. Para ilmuwan di Amerika, mereka meneliti orang-orang yang sakit. Mereka merasa lebih ringan sakitnya ketika memaafkan orang yang menyakiti mereka. Ini penemuan dengan jelas selaras dengan sunnah Sayyidina Muhammad. Ketika hambaku mengingatku, wa taharrakat bi syafaatihi. dan ketika kedua bibirnya bergetar menyebut nama, kalau sudah Allah bersamanya, maka kedamaian bersamanya. Kalau kedamaian bersamanya, kedamaian bersama di sekitarnya. Demikian indahnya jiwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga aku dan kalian terwarnai dengan cahaya keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setiap perbuatan-perbuatan ibadah yang merupakan sunnah sang Nabi tersimpan padanya cahaya keridhaan ilahi. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dalam salah satu hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di hari kiamat kepada para hamba-hambaku, aku sakit, kenapa kalian tidak menjengukku? Aku lapar, kalian tidak memberiku makan. Aku haus dan kalian tidak memberiku minum. Maka para hamba-hamba bertanya, wahai Allah, sungguh bagaimana engkau ini sakit sedangkan engkau Rabbul Alami? Bagaimana engkau lapar sedangkan engkau Rabbul Alami? Bagaimana engkau haus sedangkan engkau Rabbul Alami? Allah menjawab, hambaku kau lihat, hamba kebetulan sakit, kau tidak menjemuknya. Wa inhu ta'u lawajat tadi indah, kalau seandainya kau menjemuknya saat itu, kau akan menemukan aku ada bersamanya. Maksudnya apa? Bukan Allah ada di samping orang yang sakit, tapi keridhaan dan kasih sayang Allah ada bersama orang yang menjemuk orang yang sakit. Hamba ku bulan lapar, ia minta kepadamu makanan dan kau tidak memberinya. Amarawasta, maka kau tidak tahu. Kau paham tahu, kau wajah tadi hendak. Kalau kau beri dia makan, kau akan temukan aku bersama orang itu. Maksudnya apa? Kau akan mendapatkan cintanya Allah dengan membantu orang yang kelaparan ini. Hamba kumpulan kehausan dan dia minta minum kepada engkau, tidak memberinya minum. Kalau kau memberinya saat itu, kau akan temukan aku padanya. Demikian sifat-sifat mulia membantu sesama membuka rahasia keribaan Allah Jalla wa'ala. Oleh sebab itu, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ketika salah seorang wanita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku punya harta yang lebih, boleh tidak aku sedekahkan pada suamiku dan anakku? Boleh tidak sedekah pada kerabat sendiri? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laha ajran falaki ajran, untukmu dua pahala, ajr sadaqah wajib utama. Pertama, kau dapat pahala sedekah. Yang kedua, kau dapat pahala menyambung silaturahmi dengan kerabat. Ini sini pertanyaan. Mana boleh sedekah diberikan kepada keluarga sendiri? Justru keluarga sendiri dulu, baru orang lain. Jadi bahkan keluarga sendiri kata Rasul mendapat dua, yaitu pahala sedekah dan pahala menyambung kekerabatan. Demikian indahnya tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi riwayat sahih Bukhari, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa man 'adani waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, aku umumkan perang kepadanya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menunjukkan Allah akan menghancur leburkan semua mereka yang memerangi para wali-wali. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi mimma tarat mimma uhibba mimma ahab mimma tarattu 'alayh. Dia adalah seorang hamba mendekat kepada-Ku, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bishayin ahabba ilayya mimma taraddu alaih. Dia adalah seorang hamba aku mendekatkan dirinya kepada aku dengan menjalankan apa-apa yang kuwajibkan untuk mereka. Wala yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku itu tidak puas hanya menjalankan yang wajib saja. Ia terus mendekat padaku dengan hal-hal yang sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah. Subhanallah. Jadi cintanya Allah itu tersimpan pada hal yang fardu dan yang sunnah. Jadi jangan menyepelekan syariah. Sampai kemanapun puncak kemuliaan ini dicari, tidak akan bisa tercapai derajat para wali terkecuali dengan mengamalkan syariat dan sunnah. Segala hal yang bertentangan dengan syariat dan sunnah, maka tentunya tidak akan mencapai derajat cinta kepada Allah. Sebesar-besar apapun pengakuan seseorang, jika ia menentang syariah dan menentang sunnah sang Nabi, maka ia mengaku ia seorang yang mulia di sisi Allah, maka batil. Karena seorang wali tidak dicintai oleh Allah dan diangkat oleh Allah menjadi wali, terkecuali ia telah mengamalkan hal yang fardu dan yang sunnah sampai Allah mencintainya. Faida rahabatuhu kuntum sam'ahul ladhi yasma'u bih wa basarahul ladhi yubsiru bih wa yadahul ladhi yabtishu biha wa rijlahul ladhi yamshi biha wa in as'alani la'ubinannah wa la'in is'alani la'u'idan. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Jika hamba-hambaku itu sudah mendekat kepadaku dengan hal yang fardu dan hal yang sunnah sampai aku mencintainya, maka jika aku mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangan dan kakinya yang dia gunakan untuk bergerak. Dan jika ia minta kepadaku, kabulkan pemberiannya. Jika ia minta perlindungan, maka aku melindunginya. Hadirin hadirat, tentu yang dimaksud bukan Allah menjadi telinga, bukan Allah menjadi pendengar dan melihatan. Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, Isyarah Sahih Bukhari, menjelaskan bahwa maksud daripada ucapan hadis qudsi ini adalah orang yang menjaga dirinya dari hal yang fardu dan sunnah sampai Allah mencintainya, Allah yang akan menjaga panca inderanya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Dan akan muncul hal-hal yang lebih dari indera keenamnya, dari penglihatannya, pendengarannya, dan tangan dan kaki. Hal ini diriwayatkan di dalam banyak riwayat sahih bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, di dalam tarikh Baghdad, ia sedang berkhutbah Jumat, tiba-tiba tengah-tengah khutbah dia berteriak, naik ke atas bukit. Para sahabat bingung lagi khutbah Jumat bicara suruh naik ke atas bukit, maksudnya apa? Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu hadir saat itu. Sayyidina Ali berkata, tanggal ini, tanggalnya, waktunya, catat. Maka para sahabat mencatat. Tidak berapa minggu kelompok pulang dari peperangan, mereka berkata, kami terjebak dalam peperangan, hampir saja kami kalah. Tiba-tiba kami mendengar suara tanpa wujud, suaranya Sayyidina Umar bin Khattab yang mengatakan, naik ke atas bukit. Wujudnya tidak ada, cuma suaranya saja. Kami naik ke atas bukit, lalu kami meneruskan peperangan, akhirnya kami menang. Kapan itu terjadi? Dia berkata, hari Jumat, kira-kira saat khutbah Jumat. Subhanallah, Sayyidina Umar sedang khutbah Jumat, seraya berkata, naik ke atas bukit. Ia sedang berhadapan dengan jemaah, tapi penglihatannya dan pendengarannya sampai kepada saudara-saudara muslim yang di tempat yang jauh. Ia menolong mereka dan membantu mereka dengan memberikan kepada mereka penyelesaian yang membuat mereka menang. Naik ke atas bukit, selamat berjalan menang. Demikian hebatnya para wali dan lain sebagainya, yang kesemuanya makhluk khusyuk, kesemuanya orang yang menjalankan sunnah sang Nabi, kesemuanya tidak mau bertentangan dengan Allah dan Rasul. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, insya'alani na'udhihanah, kalau mereka minta pada aku, kata Allah, niscaya akan ku beri. Dan jika mereka mohon perlindungan padaku, niscaya aku lindungi. Akhir dari penyampaian saya malam hari ini adalah munculnya fitnah terhadap pribadi saya dan majelis Rasulullah SAW yang disebarluaskan di masjid-masjid dari Jumat yang lalu, di Al-Tawi, di Al-Munawar, di banyak perkantoran. Orang yang menyebarkan juga pakai jaket majelis Rasulullah. Isinya ada foto saya, ada tanda tangan palsu saya, dan juga poin-poinnya menyudutkan Presiden Republik Indonesia, menyudutkan Ibu Megawati, menyudutkan FPI dan FPL, dan menghina orang baik lainnya. Seakan-akan itu muncul dari saya. Seseorang dibagikan sebanyak-banyaknya. Hal ini hadirin saya mohon jangan ada yang mengambil tindakan analogis, karena saya sudah memaafkannya. Biar saja mereka terus demikian, kita dan saya terus berdoa setiap malam agar Allah berikan bagi mereka hidayah. Kalau yang mereka perbuat ingin memusuhi dakwah Sayyidina Muhammad, bukankah yang kita ajarkan kedamaian? Bukankah yang saya sampaikan agar kita mencintai Allah dan Rasul? Damai di wilayah ini, damai bangsa ini, damai masyarakat kita, damai dan makmur kehidupan kita dunia Allah akhirat. Inikah yang mereka perangi? Semoga Allah memberi mereka kejelasan, memberi mereka hidayah. Dan akhirat jangan ada yang mengambil tindakan anarkis. Kalau ada satu dua bentuk provokasi yang muncul di masyarakat, laporkan kepada yang berwajib segera. Tapi kalau bisa diredam, ya sudah biarkan saja. Karena kedamaian itu selalu bersama kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi biarkan saja, kita terus berjalan, kita di dalam satu kesatuan, kita di dalam satu iman, kita tidak ada masalah dengan Presiden Republik Indonesia dari mulai tahun 98 Majelis Rasulullah ini berdiri, terus siapapun naik menjadi presiden tidak pernah ada masalah dengan Majelis Rasulullah. Demikian pula dengan Ibu Megawati, tidak pernah ada masalah dengan MPI, justru kita bersaudara dengan MPR, kita bersaudara. Tapi kelompok ini ingin menjadikan seluruh sikur itu memerangi Majelis Rasulullah, tidak akan berhasil. Wallah, justru persatuan muslimin muslimat untuk sama-sama mengangkat dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. FPR, FPI dan Majelis Rasulullah tidak akan bisa dipecah karena kami sama-sama pembela Sayyidina Muhammad. Masing-masing dengan caranya. Ada yang dengan cara naik mobil, ada yang dengan cara sepeda, ada yang dengan cara naik bus, ada yang dengan cara naik helikopter, ada yang dengan kapal laut, masing-masing dengan caranya. Tapi satu tujuan, maka tidak akan pernah bisa dipecah belah. Hadirin hadirat, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneruskan daripada doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kemuliaan dan pembinaan umat ini. Rabbi, Rabbi, angkatlah segala kesulitan dari kami dan dari seluruh muslimin muslimat. Allahumma afina wa tuhbina wa ahfadna wa ansurna wa farij'anna wal muslimin. Allahumma afina wa ihrahum jami'an syarra masa'ib dunya wa din. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihim salahul muslimin. Allahumma la tuhrimna wa rahdif man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma ihdina al-ghayth wal rahma wa la taj'alna min al-qanitin. Allahumma arfa wa aslif 'anna wa 'ani al-muslimin al-adha wal-bala wal-qahta wal-humma wal-dhulma wa jami' anwa' al-fitan wal-mihan wal-amrad wal-asqam ma dhahara minha wa ma selalu mendamaikan jiwa yang mengingatnya. Wahai yang Maha memberikan kedamaian dunia dan akhirat, damaikan jiwa kami, damaikan hari-hari kami, damaikan kehidupan kami, damaikan alam barzah kami, damaikan kematian kami kelak, damaikan kami di yaumul qiyamah. Wahai cahaya kedamaian dunia dan akhirat yang terbit dengan kebangkitan Sayyidina Muhammad, kami bertawassul demi keluhuran dan cahaya risalah sang Nabi, kerana terangi jiwa kami dan kehidupan kami dan hari-hari kami dengan keagungan namamu. Waqulu jami'an ya Rasulullah. Semoga kita dapat mendapatkan keberkatan. Ya Allah, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan.